dalamku mengenamu. Satu hal ku tahu, kau tak lepaskanku. Kasihmu mengejar langkahku. Masa laluku tunduk dalam anugerahmu. Ku percaya kuasamu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendakmu yang memurnikan jadikanku baru sesuai dengan kehendakmu. Lebih dari yang ku hadapi, satu hal ku tahu, janjimu teruji. Oh, pulihkan hancur hatiku. Dan